Doody doody dum dum, doody doody dum, doody doody dum dum, doody doody dum. Doody doody dum dum. Daging ayam dicampur nasi dan sayur mayur. Aku beli dimakan, jangan dicampur sambal, nanti mataku pedih. Aku bisa menangis, aku bisa tertawa, gembira ria dudi dudi dudi dam dudi dam dudi dam dudi dam. Daging ayam dicampur nasi dan sayur mayur. Aku boleh dimakan, jangan dicampur sambal, nanti mataku pedih. Aku bisa menangis, aku bisa tertawa, gembira ria dudi dadi dudi dam dudi dam dudi dam dudi dam.